Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna astaghal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khotibillah azzaqumullah. Kita telah memasuki pada bab yang ke-20 daripada kitab Riyadhus Shalihin, babu dalala ala khair wa du'a ila huda aw dhalalah, dan padanya An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan 3 ayat. Ayat yang pertama di dalam surat Al-Qasas, wad'u ila rabbik. Ayat yang kedua di dalam surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan ayat ketiga dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah baca penjelasan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan ayat surat An-Nahl, ya, ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan penuh hikmah dan dengan mau'izatil hasanah, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Berikutnya kita lanjutkan penjelasan daripada Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan wala budda aydhan min an yakuna al-insan hakiman fi da'watih, dan tidak bisa tidak, artinya harus, untuk seseorang di dalam dakwahnya dia bersikap dan bersifat, berkarakter, berakhlak hakim, ya, hikmah fi da'watih, dalam dakwahnya berlaku hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Apa itu hikmah? Yanzilul asya fi manaziliha wa yad'uha fi mawadhi'iha. Itu makna ibadah hikmah. Ya, mendudukkan perkara pada tempatnya, meletakkan perkara pada kedudukannya. Fa yad'ul insan al-muqbil ilallah azza wa jal bima yunasibu, wa yad'ul insan al-mu'rid bima yunasibu. Orang yang dia tampak terlihat senang, ya, mendengarkan, konsentrasi, seksama menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menyampaikan dakwah, akan tampak orang-orang yang serius. Ya, kata mbak, orang-orang yang betul-betul semangat, orang-orang yang yaqbal ala Allah, menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya orang-orang yang seperti ini diberi porsi dan disampaikan padanya perkara-perkara yang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan apa yang mencocokinya. Wa yad'ul insan al-mu'rid, dan mengajak orang yang dia zahirnya menentang atau berpaling. Orang yang berpaling dari dakwah bukan kemudian ditinggalkan, tetap didakwahi. Nah, cara mendakwahinya bima yunasibuk, dengan sesuatu yang mencocoki dia. Berusaha untuk masuk dari jalur mana, dari jalan mana. Waya dol insan al-jahil bima yunasibu. Kemudian orang yang jahil pun juga diajak, didakwahi. Dengan apa? Dengan sesuatu yang mencocokinya. Artinya di situ likulli maqam maqal, ya. Pada setiap kedudukan itu ada penyampaian yang sendiri-sendiri yang berbeda sesuai dengan kedudukannya. Kullu unasin lahum da'watun khassah, masing-masing orang dia didakwai secara khusus, dilihat dari sisi mana akan ada penerimaan pada dirinya. Artinya memang metode dakwah itu ya tidak hanya satu, tidak harus itu, tidak saklek, ya, tetapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Engkau mendapatkan ilmu dan engkau merasa dengan ilmu tersebut engkau bisa mudah untuk memahaminya, metode pengajarannya. Belum tentu di saat engkau sampaikan metode yang sama kepada orang yang lain bisa diterima. Ternyata memang demikian kondisinya. Masing-masing orang itu punya standar sendiri-sendiri ya, dalam penerimaan ilmu. Orang yang cerdas, mudah menerima ya, diberi penjelasan sekali, paham dia. Ada orang yang butuh penjelasan sampai 7 kali, 8 kali baru bisa paham, baru bisa nyambung. Terkadang kitanya sabar, orangnya yang gak sabar, atau sebaliknya ya, kitanya yang tidak sabar, orangnya sudah pokoknya semangat ingin belajar, tapi kitanya yang gak sabar ngajar. Artinya di situ ya, dalam hal pengajaran metodenya tidak harus satu, tidak mesti harus seperti itu. Kullu unasin lahum da'watun khassah hasba ma yaliqu bihalihim, masing-masing ada cara tersendiri sesuai dengan kondisi mereka. Wa dalilu hadza anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, dan dalilnya adalah di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, qala lahu, Rasul berpesan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitabin, sesungguhnya engkau akan mendatangi orang-orang ahlu kitab. Fa'alamahu bihalihim, maka di sini Rasulullah SAW memberitakan tentang kondisi mereka. Nah, terkadang kita juga demikian ya. Di saat kemudian diminta untuk memberikan kajian di satu tempat begitu, kita tanyakan dulu madu'unya siapa, ya. Bagaimana kalau materinya seperti ini, siap apa enggak? Karena kita tidak tahu. Ya. Di saat tersampaikan ternyata menjadi petaka, jadi masalah besar di sana. Misalnya, bisa saja orang-orang yang belum sanggup atau belum mampu untuk menerima. Terkadang kesalahan dari pihak kita, kurang hikmah dalam berdakwah. Ta'khirul bayan ila khitab ila indal khitab itu boleh. Ta'khirul bayan indal khitab itu boleh, yakni ila husul waktil hajah istilahnya, sampai pada waktu yang memang dibutuhkan. Ya, di situ bukan kok disembunyikan ilmu, tetapi belum waktunya gitu saja. Sedangkan waktu pelaksanaan memang juga belum datang. Adapun ta'khirul bayan indal hajah enggak boleh. Memang sudah harus dikerjakan kok masih ditutup-tutupi, ya enggak bisa. Tetapi di saat perkaranya memang bisa untuk tadarruj, memungkinkan untuk kemudian secara tahap demi tahap, maka itulah hikmah. Ya, meletakkan suatu pada tempatnya. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahla kitab, fa'alamahu bihalihim min ajli an yasta'idda lahum. Rasulullah SAW memberitakan kepada Mu'ad ya, bahwa yang akan kamu datangi ini nanti, audien kamu, mad'u kamu adalah ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Orang yang sudah ada pada mereka kitab, bukan orang yang bodoh. Mereka orang-orang yang pintar. Mereka membaca kitab, mengetahui ilmu supaya Mu'ad bin Jabal istidad, ya, siap-siap menghadapi mereka ini, supaya kemudian menempatkan pada tempatnya. Li'annahum idza kanu ahla kitab sara indahum minal jadal bima indahum minal ilm wa ma laisa inda ghairihim. Karena mereka di saat mereka adalah ahlul kitab, mereka memiliki hujjah-hujjah, memiliki apa, senjata untuk jidal, ya, senjata untuk berargumentasi, berdebat dari ilmu yang ada pada mereka yang tidak ada pada yang selainnya. Fal musyrikun juhal dulal. Kalau orang-orang musyrikin yang ada di Mekah, mereka orang-orang jahil, ya, orang-orang sesat yang tidak pernah mendapatkan bimbingan, yang belum mendapatkan bimbingan. Lakin ahlul kitab indahum ilm. Tetapi ahlul kitab di sini mereka ada ilmu. Yahtajun ila isti'dadin tam, sehingga butuh kepada persiapan yang matang, persiapan yang sempurna menghadapi hujah-hujah yang mungkin akan disampaikan oleh mereka ahlul kitab. Wa aidan yujabihun bima yaliqu bihim. Demikian pula yujabahuna bima yaliqu bihim, dihadapi dengan sesuatu yang sesuai kondisi mereka, sesuai dengan kelayakannya, kepantasannya. Lianahum yaraun anfusahum ahla kitab, karena mereka memandang diri mereka adalah ahlul kitab. Wa ahlu ilm, ya, orang yang memiliki ilmu mereka. Fa yahtajul amr ila an yura'u fi kaifiyati dakwah, sehingga butuh urusannya itu untuk betul-betul memperhatikan kaifiyat dakwah, ya. Bagaimana ini dakwahnya? Apa yang harus dilakukan? Metode yang mana yang ditempuh? Walihadza qala lahu innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Karenanya Rasulullah menyatakan engkau akan mendatangi kaum yang mereka itu ahlu kitab. Wa linadriba li hadza masalan waqi'an. Kita akan buat satu permisalan yang nyata, konkret, terjadi sesuai dengan realita. Law anna rajulan jahilan takallam wa huwa yusolli yasib anal kalam la yatu fa hadza la nubihuhu wa la nanharu wa la nusaddid alaihi bal naqulu lahu idza fariqa min salatihi inna hadza as-shalah la yaslu fiha syai' min kalamin nas. Dan ini contoh yang sebetulnya terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kita buat contoh, seandainya ada seseorang, ya, seseorang sholat tapi dia berbicara dalam sholatnya. Dia menyangka bahwa berbicara yang tidak ada masalah, yang penting kan gerakannya, ya, Allahu Akbar berdiri begitu, ya, kemudian baca Al-Fatihah dan sebagainya. Imamnya lama, kemudian berbicara sendiri misalnya, atau ngajak bicara dengan yang lain misalnya, itu imam Suiman misal gitu ya. Dia enggak tahu kalau bicara itu enggak boleh dalam sholat. Fahadza la nubihu, maka orang yang memang jahil seperti ini, dia enggak tahu ilmunya, jangan kemudian kita jelek-jelekkan dia. Sholat ngomong-ngomong misalnya. Wala nanharuhu, jangan pula kita hardik. Oh, meneng kowe, ya padha wae. Orang yang bilang meneng kowe sama aja dia berbicara dalam sholat. Wala nusaddidu, tidak pula apa, berlaku keras, marahi dia, jangan. Oh, dia jahil, dia belum tahu ilmunya. Bal naqulu lahu idza fariqa min salati, bahkan kita katakan di saat sudah selesai sholat, kita ngatakan ya, bukan di saat masih sholat, selesai sholat baru kita katakan dengan kalimat yang baik, inna hadhihi shalah la yasru fiha syai' min kalamin nas, sholat ini yang tidak pantas padanya ada ucapan-ucapan manusia. Sholat itu kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan-aturannya di dalam sholat. Takbiratul ihram, kemudian baca istiftah, kemudian setelah itu Al-Fatihah, kemudian surat. Kalau kamu sendirian, yaitu sudah selesai itu kemudian ruku. Kalau kamu bersama imam, ternyata kamu baca surat pendek, imamnya suratnya agak panjang, belum selesai, kamu tambah suratnya, kamu tambah surat yang lain. Ya. Sudah ditambah masih juga belum ruku, tambah lagi. Sudah tak tambah 3 kali surat, tambah tidak apa-apa lagi. Ya. Setengah pertengahan surat kok imamnya ruku, ya sudah diputus. Begitu. Ya. Diputus, ikuti imam, karena imam dibikin supaya dijadikan panutan, dalam artian diikuti gerakan-gerakannya. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Dia sudah rukuk, jangan kemudian kita ngotot, pokoknya tak selesaikan dulu surat yang aku baca. Ya bisa batal salatnya. Ya. Ngikuti imam, imam Allahu Akbar rukuk, ya kita ikut rukuk. Kalau kita masih tetap berdiri, kemudian imamnya sudah bangkit dari rukuk, batal kita salatnya. Ya, sudah batal. Karena satu rukun telah hilang dari kita. Sehingga diperhatikan. Dalam perkara ini diberitahukan, la yaslu fiha syai' min kalamin nas. Terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang bersin, ya. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Untuk pujian kepada Allah dalam salat enggak apa-apa, tapi kalau bisa ya jangan dijaharkan begitu. Alhamdulillah itu enggak membatalkan salat karena itu masih pujian kepada Allah. Tetapi kalau kemudian yang lain mendengar, jangan mendoakan, ya kan? Kalau mendoakan ini berarti sudah berbicara dengan yang lain. Ya, jadi, itu misalnya, alhamdulillah, ya gitu. Kemudian lanjut baca, tidak apa-apa. Ya. Yang mendengar, misal ada yang mendengar sampingnya gitu, alhamdulillah. Nah ini bisa batal sholatnya. Ya. Nah pada saat itu ada sahabat yang tidak tahu ini, taunya baru kalau mendengar saudaranya bersin. Ya didoakan yarhamukallah. Setelah mendoakan yarhamukallah, sahabat-sahabat yang lain ya menoleh kepadanya dan melihatnya, tapi tidak berbicara ya, tidak sampai batal. Dilihatin begitu, kemudian tambah berbicara lagi, kenapa kalian kok melihat aku dalam sholat? Bayangkan terjadi yang seperti ini. Nah dan dia tidak tahu, betul-betul tidak tahu. Setelah selesai ternyata Rasulullah SAW tidak memarahi sahabat ini sama sekali, hanya mengucapkan kalimat semakna dengan ini, inna hadhihi shalah la yaslu fiha syai' min kalamin nas, innama hiya tasbih wa takbir wa qira'atul qur'an. Kalimat seperti ini, kalimat yang menyejukkan. Salat itu padanya hanya ada tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an. Lakin law alimna, tapi kalau kita tahu anna shakhsan ya'lam anna al-kalam fi shalah haram wa yubtiluha, ada seseorang yang tahu kalau berbicara dalam sholat itu haram dan bisa membatalkannya. Lakinnahu insan mustahdir wal iyadu billah yatakallam wala yubali, tapi dia ini memang orang yang ya bedigasan gitu, mustahdir, orang yang sembarangan, serampangan, sembrono, wal iyadu billah. Dia berbicara dan dia tidak peduli. Fahadha nukhatibuhu bima yaliqu bihi. Maka orang seperti ini ya kita ajak bicara dengan yang pantas dia dapatkan. Wa nusaddid alaihi wa nanhar, dan kita ya berlaku keras kepadanya dan kita membentaknya. Ya kita menghardiknya. Karena dia sudah tahu. Ya, dengan sengaja melakukan itu. Berbeda dengan yang tadi tidak tahu, diajari, diberitahu. Nah dari mana kita tahu kalau dia sudah tahu? Ya karena mungkin itu berulang, ya kan? Sudah pernah diberitahu dengan cara baik-baik, kok diulang lagi? Falikul limaqam maqal, maka setiap maqam itu ada maqalnya sendiri-sendiri. Setiap kedudukan itu ada kalimat dan pembicaraan yang sesuai dengan kedudukannya. Walihada qala ta'ala, dan karenanya Allah Ta'ala menyatakan, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah menuju jalan Rabbmu dengan hikmah. Wal hikmatu, dan yang namanya hikmah itu, anta do'al asya fi mawadi'iha, engkau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wa tanzilun nas fi manaziliha ala iqabihim, dan engkau dudukan manusia sesuai dengan kedudukannya yang pantas. La tukhatibun nas bi khitabin wahid, tidak setiap orang kamu anggap sama, kamu gunakan metode ya itu-itu saja. Wala tad'uhum bi kaifiyah wahidah. Jangan pula engkau berdakwah hanya dengan yakni kaifiatnya tidak berubah. Kepada orang tua ya sama, kepada anak muda ya sama, kepada anak-anak juga begitu modelnya. Ini namanya kaku. Ya. Yang seperti ini namanya kaku. Ada orang-orang yang memang kaku seperti ini. Saku yang miliki, tak gelengar aku ya apa-apa. Misal guru-guru liane akeh. Ya, memang betul guru yang lain banyak. Nah, kalau engkau mendudukkan dirimu sebagai seorang mudarris, sebagai seorang ya pengajar, ya mestinya engkau tidak hanya dilihat dari secara pengajaranmu saja, dilihat dari banyak hal. Adabnya, akhlaknya, perangainya dan sebagainya. Kemudian seseorang mengajar itu tujuannya kan untuk memberikan pemahaman kepada yang lain. Ya kan? Bukan sekedar menyelesaikan apa yang menjadi tugas dia. Ya. Itu pendidik. Untuk bisa difahami. Maka kalau dengan metode seperti kok masih belum bisa ya coba saya evaluasi, mungkin pengajaran saya ini keliru atau kurang pas. Dibuat metode berikutnya lagi, yang lainnya lagi ya. Demikian seterusnya. Bukan yang penting saya ngajar, selesai, bar yus bar. Bukan seperti itu. Taib bal ija'aliku li insan mayaliku bihi. Tetapi semestinya engkau jadikan pada setiap orang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Falabudda an yakunal insan ala ilmin bihali man yadu'u. Maka ya tidak bisa tidak. Ini perkara yang harus diketahui oleh setiap da'i. Dia harus mengetahui hal madu'u yang pertama, kondisi yang didakwahi. Li'anal madu'u lahu halat. Karena madu'u itu memiliki kondisi-kondisi yang banyak, bermacam-macam. Di sini disebutkan ada empat ya nanti ya. Dalam ayat-ayat Al-Quran ada empat keadaan. Imma an yakuna jahilan au mu'anidan mustakbiron au yakun qabiran lil haqqi walakinahu qad khafiya 'alaihi mujtahidan muta'awwilan. Nah, kalau ini baru tiga. Falikulli insan ma yaliku bihi. Berdasarkan surat An-Nahl ayat 125, maka kondisi mad'u itu ada tiga. Imma an yakuna jahilan. Ya, yang pertama orang yang jahil. Au mu'anidan mustakbiron. Yang kedua orang yang menentang dan sombong. Au yakun qabilan lil haqqi. Atau yang ketiga orang yang dia siap menerima kebenaran. Orang yang jahil ya anggaplah dakwah kepada orang awam. Ya kan? Orang yang sombong ataupun yang menentang anggaplah kepada kelompok-kelompok sesat, firqah. Mukbilan, orang yang siap menerima al-haq, ya anggaplah pada kajian-kajian semacam ini, ahlu sunnah, orang-orang yang memang sudah mempersiapkan diri dari rumah untuk menerima al-haq, ya kan, untuk menerima ilmu. Apapun yang disampaikan daripada ilmu, baik Al-Quran maupun hadis Rasul, siap dia terima apapun konsekuensinya, dan itu sangat disyukuri bagi dirinya, menambahkan ilmu baginya. Jadi kondisinya berbeda-beda. Taib. Jadi qabilanil haq walakin qad khafiya alaihi. Terkadang orangnya memang benar-benar qabilanil haq, menerima kebenaran, hanya perkaranya itu tersamar pada dia sehingga dia tidak melakukannya bukan karena tidak mau, tetapi karena belum sampai pemahamannya kepada dia. Maka orang seperti ini kita tahu orangnya adalah ya orang yang sangat mudah untuk menerima kebenaran kita sampaikan. Cara penyampaiannya pun juga dengan cara yang baik. Mujtahidan, muta'awilan. Mujtahidan itu bersungguh-sungguh. Muta'awilan itu kesalahan dia karena dia keliru dengan menta'wilkan. Menta'wilkan perkara yang tidak pada tempatnya. Maka orang yang seperti ini kalau memang dia benar-benar menginginkan kebenaran ya, di saat disampaikan kepada dia bahwa apa yang kamu pahami itu keliru, dia berpegang dengan ayatkah atau dengan hadiskah, tetapi dengan pemahaman yang keliru, dengan dia takwilkan tadi. Ya, bukan seperti itu. Maksudnya bukan begitu. Nah, setelah ditunjukkan ya, wajhus sahih, sisi yang benar ya, dari pemahaman ayat atau hadis ya, yang dia pegangi tadi, dia akan rujuk. Dia akan kembali kepada kebenaran. Ini yang kondisi ketiga, qabilan lil haq. Falikulli insan ma yaliku bihi, maka setiap orang ya didakwai dengan apa yang sesuai dengan kondisinya. Tsumma dzakara al-mu'allifu qaulallah ta'ala, kemudian mu'allif menyebutkan firman Allah ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi ya. Wa sabilullah artinya kalimat berikutnya yang kita bahas di sini nanti. Ud'u ila sabili rabbik. Baik. Ajaklah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sabili rabbik ya, ini jalan Rabbmu. Sabilullah ya dinu. Jalan Allah artinya adalah ya agama Allah, wa syari'atu. Berarti di situ mengajak kepada agama Allah dan mengajak kepada syariatnya. Kalau orangnya yang diajak adalah selain muslimin, berarti mengajak kepada Islam. Kalau yang diajak adalah sesama muslimin, maka mengajak kepada syariat. Kita kan muslimin, wajib untuk berpegang teguh dengan syariat, syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam itu agama yang sempurna. Islam itu bukan sekedar sholat, puasa, zakat, haji. Islam itu adalah manhajul hayah, ya. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini secara menyeluruh, itulah Islam. Sehingga Allah mengatakan udkhulu fi silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara apa? Menyeluruh. Secara menyeluruh. Karena Islam ini adalah manhajul hayah allati syara'ahullah li'ibadi, yang Allah syariatkan bagi hamba-hambanya. Itu mengajak kepada jalan Allah. Wa adhafaha ila nafsihi li sababain. Kemudian Allah menisbatkan jalan kepada dirinya. Ila sabili rabbik. Ya kan, ila sabilillah. Jalan Allah. Dinisbatkan jalan itu milik Allah, jalan Allah. Kenapa dinisbatkan kepada jalan Allah? Li sababain. Karena dua sebab. As-sababul awal, sebab yang pertama, annahu huwallazi wada'aha azza wa jalla lil ibad. Karena Allah Subhanahu wa taala yang meletakkannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan jalan tersebut kepada hamba-hambanya. Wa dallahum 'alaiha, dan Allah yang menunjukkan kepada jalan tersebut. Sehingga ya Allah sebut sabirullah. Allah sebut sebagai jalannya, jalan Allah. Karena Allah adalah peletaknya. Wasani yang kedua, annaha musila ilaihi. Karena jalan itu akan menghantarkan seseorang kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan itu akan menghantarkan kepada Allah, sehingga dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala syai yusil ilallah illa sabilullah allati syara'aha li ibadihi ala alsinati rusuli shalawatullah wa salamu alaihi. Tidak ada sesuatu yang akan bisa mengantarkan kepada Allah melainkan ya jalan Allah. Tidak benar kalau kemudian dikatakan seluruh agama baik. Ya. Seluruh agama benar. Tidak. Allah mengatakan inna dina indallahi Islam. Agama di seluruh hanyalah Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul telah menutup segala jalan. Entah itu dianggap baik atau tidak oleh manusia, bahkan mungkin kalau mereka ya, sepakat padanya, anggap sebagai kebaikan, Allah tutup selain satu jalan. Ya, ya ini jalan Islam. Itu saja. Maka walaupun seseorang ya beribadah kepada Allah dengan totalitas mati-matian, ya, tetapi tidak menggunakan jalan ini, selamanya tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala telah menutup semua jalan kecuali hanya satu. Ya. Satu jalan, yang jalan itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pun juga ya mengikuti dari jalan-jalan yang lain yang sebelumnya dari para anbiya, ya kan, dalam artian kalimat la ilaha illallah itu semua dakwah daripada anbiya satu. Ini la ilaha illallah. Jalan Islam. Karena Islam itu adalah agama jami'ul anbiya. Agamanya seluruh para nabi ya Islam. Nabi Nuh apa agamanya? Islam. Nabi Ibrahim juga Islam. Nabi Hud, Nabi Saleh ya Islam. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Islam semuanya adalah muslimin. Sebutannya adalah muslimin pada masanya. Tawafani muslimah, begitu doa daripada Nabi Yusuf misalnya. Allahumma alhikni tawafani muslimah wa alhikni bisalihin. Matikan aku dalam keadaan muslim dan pertemukan aku dengan orang-orang yang saleh. Musliman. Rabbi ja'alna muslimain laka. Jadikan kami muslimain. Dua orang muslim. Huwa samakumul muslimin min qablu wa fi hadza. Dialah Allah yang memberikan kalian sebutan muslimin sebelum ini dan pada umat ini juga. Muslimin. Karena memang inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Ini membantah daripada klaim Islam liberal misalnya yang menyatakan dan berpegangan dengan keyakinan pluralisme dalam agama. Semua agama baik, semua agama benar, semuanya mengajak kepada satu tujuan walaupun jalannya berbeda-beda. Jalannya satu. Kita katakan jalannya satu. Walaupun di jalan itu nanti banyak cabang-cabangnya, iya. Ya, cabang sholat, cabang zakat, cabang haji, itu cabang-cabangnya, tapi jalannya satu, yakni Islam. Harus syaratnya masuk ke dalam Islam dulu, baru kemudian di situ ada subul yang maksudnya adalah cabang-cabang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Yahdi billah man ittaba'a ridwanahu subulus salam. Nah, subulus salam itu maksudnya adalah jalan-jalan yang sudah ada di dalam Islam. Itu yang harus difahami. Wa qawluhu bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Dan firmannya bil hikmah wal mu'idatil hasanah. Al hikmah qala al ulama innaha minal ihkam. Hikmah itu para ulama mengatakan dari kalimat ihkam. Ihkam wa huwa al itqan. Ihkam itu artinya kokoh. Wa itqanu syai an yad'ahu al insan fi mawdi'ih. Dan kekokohan sesuatu itu di saat seseorang meletakkan pada tempatnya, maka akan kokoh. Sesuatu kalau ditempatkan pada tempatnya sesuai dengan proporsinya, maka akan kokoh bangunan itu. Tapi kalau tidak pada tempatnya, ya akan goyah. Fahiya wad'ul asya' fi mawadi'iha. Maka hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Taib, itu makna hikmah dan sudah lewat penjelasannya. Wa ammal maw'idah fahiya at-tadzir. Al-makrun bit-targhib wa tarhib. Dan ini makna daripada maw'idah. Maw'idatul hasanah itu apa? Yakni memberikan peringatan diiringi dengan hasungan dan ancaman. Itu namanya maw'idah. Mengajak kepada sholat dengan diberikan gambaran tentang betapa sangat besar manfaatnya sholat bagi kehidupan di dunia dan di akhirat, betapa sangat besar pahalanya dan betapa sangat besar keutamaan daripada ibadah tersebut, dan betapa sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Maw'idah. Kemudian betapa sangat keras ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Jangankan meninggalkan, sekedar lalai saja dia mengerjakan, tetapi lalai mengerjakannya di waktu yang sudah lewat, misalnya keluar waktu baru dilakukan sholat subuh jam 8 misal. Ini seperti ini saja Allah mengancam, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Apalagi orang yang meninggalkan sholat. Ancaman-ancaman yang sangat berat, bahkan di sana diancam dengan kekufuran. Yang membedakan antara seseorang dengan kemunafikan adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya berarti dia telah kafir. Al-Muhim itu gambaran daripada apa? Mau'idhatul hasanah, ya. At-tadhkir al-makrun bit-tarhib wa tarhib. Memberikan peringatan diiringi dengan hasungan atau ancaman. Fa idza kana al-insan ma'ahu syai' min al-i'rad fa innahu yu'ab wa yunsah. Kalau seseorang dia ada sisi terlihat, ya, ada sisi dia menyepelekan, berpaling, dia cuek dengan agamanya. Nah, orang seperti ini butuh untuk kemudian diberikan sentilan-sentilan, ya. Dalam sholatnya misalnya, atau dalam dia seorang yang mampu mestinya ibadah haji, ataupun mungkin mengeluarkan zakatnya, diberikan hal-hal yang semacam ini. Atau dia terlibat dalam amaliyah ribawiyah, ya, diberikan ancaman-ancaman tentang bahaya-bahaya riba misalnya. Ini namanya mau'idhoh hasanah. Namanya mau'idhoh hasanah. Seseorang kok bermudah-mudah dalam perkara yang haram, minum minuman keras. Ancaman Allah terkait dengan orang yang minum minuman keras, ya, Rasulullah SAW dalam hadisnya bagaimana bahaya daripada minuman keras di akhirat dan semisalnya. Fa'ilam yufid fihi dalik fayaqulullah ta'ala. Kalau itu semua tidak bermanfaat, artinya metode-metode tadi itu juga tidak masuk, maka Allah Ta'ala menyatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Maka ya didebat dengan cara yang baik. Idza kana al-insan indahu syai' minal mujadalah fayujadil. Kalau seseorang di sisinya memang memiliki sedikit kemampuan jidal, ya, maka silahkan untuk kemudian dia ya melakukan itu jidal, ya, pada orang yang seperti ini. Memiliki kemampuan dalam artian memang dia mengilmui, bukan sekedar pandai bicara, bukan memiliki kemampuan jidal kalau pandai berbicara. Ya, pandai berbicara kalau tidak disertai dengan keilmuan yang mumpuni, yang kokoh, ini juga berbahaya. Bisa saja dia nanti akan berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu, gara-gara ingin menyelamatkan orang sedangkan dirinya sendiri justru terperosok, ya, dalam kebinasaan karena berbicara dengan tanpa ilmu. Sehingga saya menyatakan idza kana al-insan indahu syai' minal mujadalah. Ini kemampuan jidal yang disertai dengan kemampuan ilmu. Fa taywal mujadalah bilatihi ahsan ai min haitsul musafaha. Jidal, ya, yang ditempuh dengan cara yang baik. Kalau bahasa kita sekarang munadharah. Munadharah itu diskusi. Diskusi ilmiah. Nah, ini diskusi secara apa? Secara ilmiah. Bagus secara musafahah, yakni cara penyampaian lisan dengan musafahah, dengan bibir. Maksudnya dialog. Fala tusaddid alaihi wala tukhaffif anhu. Tidak kemudian keras, tidak pula lembek. Undur ma huwa ahsan. Lihat apa yang terbaiknya. Bilatihi ahsan aidan min haitsul uslub. Juga dilihat dengan metodenya. Ini juga termasuk bilatihi ahsan. Wal iqna, dan dengan memberikan penjelasan yang memuaskan, itu iqna namanya. Wa dzikril adillah allati yumkin an yaqtani biha, menyebutkan dalil-dalil yang memungkinkan menjadikan orang puas dengan itu. Ya, orang akan bisa langsung membenarkan dan menerima. Penjelasannya sangat masuk akal dan memang benar, bisa terima. Dan itu kemampuan tidak dimiliki oleh sembarang orang tentunya, para ulama. Kalau kita ya mending, ya keselamatan diri kita lebih penting. Kalaupun ada orang yang kita lihat menyimpang, ya, jangan kemudian kita kemudian bermudah-mudah untuk mengajak berdiskusi, berdebat, ya, berdialog dengannya. Bisa-bisa kita justru tersambar oleh syubhatnya. Lianna minan nas man yaktani bil adillah asyariyah aktar mimma yaktani bil adillah til aqliyah. Karena ada banyak orang-orang yang dia itu akan sangat puas dengan dalil-dalil syar'i. Wah, ini orang kalau menjelaskan ayat Al-Qur'annya ada, hadisnya mantap, semuanya dijelaskan secara rinci, saya puas dengan ini. Misalnya ada orang seperti itu mencari majelis-majelis yang di situ dibahas tentang dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah, Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Ada orang-orang seperti ini, sehingga dia tidak butuh kepada logika-logika dan analogi, retorika-retorika yang tetap bengek, dia tidak butuh. Butuhnya adalah dalil, mana dalilnya? Al-Quran dan sunnah, pemahaman yang benar, ini pemahaman para salaf demikian, sudah. Dia mukni, dia puas dengan itu. Wahada huwa ladzir indahu iman qawi. Ini tentunya orang yang ada padanya keimanan kuat, atau orang yang mendapatkan hidayah, ya. Orang yang mendapatkan hidayah, dia mungkin belum memiliki banyak pengetahuan tentang agama, tetapi dia tahu kalau agama Islam itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Gitu aja. Hanya dia belum pernah mendapati majelis yang dibahas tentangnya, tentang apa namanya, perkara-perkara yang berdasar Al-Quran dan Sunnah. Yang dia dapatkan hanya sebatas pengajian yang membuat orang gelak tawa. Wah, senang kalau seperti itu mayoritas orang, ya. Tapi kalau apa istilahnya, kajian-kajian yang isinya itu Al-Quran dan Sunnah, itu sepertinya ini sesuatu yang sangat sangat kering gitu. Ada banyak orang-orang seperti ini. Beda dengan orang yang memang dia mencari kebenaran, walaupun mungkin sebelumnya dia belum pernah mendapatkan. Nah, di saat tidak sengaja misalnya nyetel radio Rosida misalnya. Duh, kajian kok isinya kok Al-Qur'an Sunnah, semua berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kok beda dengan channel yang di sebelah misalnya. Dia akan cari. Ini di mana atau tempatnya? Oh, di sana, didatangi. Ingin mengetahui lebih dalam. Dan itu terjadi. Wa minan nas man yakun bil aks. Ada pula yang sebaliknya. La yaqtani bil adillati syar'iyyah illa idza thabata dzalika indahu bil adillati al-aqliyah. Ada orang-orang yang dia tidak puas dengan dalil-dalil syar'i, kecuali kalau dalil syar'i tersebut ditopang di sisi dia memang bisa dibuktikan secara akli. Ya. Kalau masuk akal saya terima, kalau tidak masuk akal ya saya lebih ngiman akal saya daripada itu. Jadi akal dikedepankan, dalil di nomor dua kan, di belakang. Ada orang-orang seperti ini. Fatajiduhu ya'tamid 'alal adillatil aqliyah aktsar mimma ya'tamid 'alal adillatis syar'iyyah. Maka mendapati orang seperti ini, dia bersandar kepada dalil akal itu lebih besar dibandingkan dia bersandar kepada dalil syar'i. Dalil syar'i kalau dia bisa memahaminya dengan akal dia, masuk akal itu, dia terima. Kalau tidak, bukan dia tolak, tapi dia takwilkan. Kalau dia tolak, ya dia kafir, menolak dalil. Dia takwilkan, iya maksudnya bukan seperti itu. Apa saja berita tentang turunnya Nabi Isa nanti, itu bukan Nabi Isa betul-betul turun. Dajjal itu bukan makhluk yang punya mata satu, bukan. Ya. Kemudian dabah binatang melata, itu bukan itu. Maksudnya itu teng-teng itu loh, binatang melata. Kemudian dukhon itu maksudnya ya kebul-kebul itu yang bisa apa itu. Digambarkan seperti itu. Isa turun itu maksudnya adalah kebaikan. Dajjal itu artinya adalah keburukan, kejelekan. Tidak mau menerima Isa kok turun. Nabi Isa sudah meninggal. Dan seterusnya. Tip. Ini orang-orang yang mereka beriktimad terhadap akal lebih dominan daripada temanya terhadap dalil. Mereka menolak bahwa itu adalah asratus sa'ah. Tidak. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Dan sekarang sudah tampak ini tanda-tanda hari kiamat. Dukhon sudah di mana-mana dukhon. Dukhon itu artinya kan asap. Ya. Maksudnya adalah ini apa? Yang keluar dari knalpot itu. Nah, itu dukhon maksudnya. Padahal itu di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Ad-Dukhon, yakhshan nasa adzabun adzim, adzabun alim. Yang akan meliputi seluruh manusia, turun nanti, betul-betul. Orang-orang kafir banyak yang mati. Muslimin hanya seperti orang yang kena pilek atau ya semacamnya gitu. Rabbana aksif 'annal 'adzab inna muqinun. Ya Allah, angkat adab ini, kami sudah yakin kebenarannya pada saat itu. Al-muhim, mereka menolak itu semua. Dabah menjadi dababah. Dababah itu artinya teng-teng. Dabah itu binatang melata yang betul-betul akan keluar nanti. Dan hanya satu, kalau teng itu banyak sekali. Dan memang bukan teng yang dimaksudkan. Dabah itu adalah dababatul ardi tukalimun nasa anan nasa kanu bi ayatina la yukinu. Itu setelah matahari terbit dari arah tenggelamnya, ya, setelah matahari terbit dari barat, maka orang-orang beriman semua, tapi sudah tidak teranggap keimanannya. Ya, catatan awal sudah ditutup oleh para malaikat. Orang yang sudah kafir tetap tercatat kafir, orang yang mukmin tetap mukmin, tapi sudah tidak bisa nambah amalan. Walaupun sudah mau sholat berapa rakaat juga tidak akan tercatat lagi karena sudah tertutup amalan. Pada saat itu, setelah itu, dabbatul ardi keluar. Nah, binatang bumi ini keluar memberi tanda saja, ini mukmin, ini kafir, ini mukmin, ini kafir, sambil mengatakan manusia itu sangat ingkar terhadap Allah, ya, tidak beriman dengan ayat-ayatnya. Dalam keadaan sudah tidak lagi bisa memperbaiki diri. Itu. Itu perkara yang diimani oleh setiap orang-orang yang beriman, tidak kemudian menggunakan akal-akalan. Wa hadza nau minan nas yusalai minazzaik wal iyad billah. Orang yang seperti ini, yakni yang bersandar pada akal-akal semata, ya, dikhawatirkan dia akan menyimpang wal iyad billah. Dan dia memang sudah menyimpang dengan seperti itu, ya. Dia sudah menyimpang. Karena kalau hanya segala sesuatu itu berdasarkan pada sesuatu yang akal-akalan begitu, tidak dibutuhkan padanya keimanan. Sedangkan khisal yang pertama disebutkan atau perangnya atau sifat daripada orang yang beriman pertama kali yang disebutkan dalam Al-Quran adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara yang ghaib, bukan beriman dengan perkara yang masuk akal, tapi sebaliknya dengan yang ghaib. Itulah kenapa disebut orang-orang yang beriman, karena kaitannya dengan perkara gaib, bukan kaitannya dengan perkara yang masuk akal. Idza kana la yaqbal al-haq illa bima aqalahu bi aqlihi al-fasid. Apabila dia tidak mau menerima kebenaran kecuali kalau masuk akal pada akal dia yang rusak. Fa hadza khatar alaihi, maka ini bahaya sekali. Walihada kana aqwan nas imanan a'dhamuhum iz'ana lisar. Karenanya orang yang paling kuat keimanannya adalah orang yang paling besar ketundukannya terhadap syariat. Ai lil kitab was sunnah, yakni terhadap kitab dan sunnah. Fa idza ra'aita min nafsikal iz'an lil kitab was sunnah wal qabul wal inqiyad fa hadza yubashshir bi khair. Kalau engkau melihat dari dirimu ketundukan terhadap kitab dan sunnah, menerima terhadap kitab dan sunnah, ya, tunduk kepadanya, maka orang seperti ini beritakan kebaikan kepadanya. Ini busro bil khair, ya, diberitakan dengan berita kebaikan, berita gembira. Wa idza ra'aita min nafsika al-qalq 'alal ahkam asy-syar'iyyah illa haitsu takun mu'ayyida 'indaka bil adillatil 'aqliyah fa'lam anna fi qalbika maradun. Dan jika engkau melihat dirimu ternyata kamu ini termasuk orang yang ragu, risau terhadap ahkam syariah, hukum-hukum syari, kamu ragu-ragu. Kecuali kalau kemudian selaras dan bisa dibuktikan secara akli, ya, masuk akal kalau ini. Kalau yang itu kok saya masih ragu-ragu, tapi itu benar hadisnya sahih. Tapi kok seperti itu ya? Hati-hati. Kalau sampai seperti ini, ada keraguan sedikit saja, ya, ada keraguan sedikit saja terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW dalam segala bidangnya, ya, dalam segala hal, bukan hanya dalam ibadah. Dalam ibadah, dalam muamalah, dalam dakwah, dalam akhbar, dalam berita, dalam hukum, hukum apa saja, ya, semuanya. Kalau ada keraguan, kok hukum kok seperti itu ya? Kok enggak manusiawi? Hati-hati. Kalau ada, sampai ada, ya, timbul pada diri kita hal semacam itu, maka ini menunjukkan pada diri kita ada penyakit. Na'udzubillah. Ya qawlihi ta'ala, wa makana li mu'minin wa la mu'minatin idha qadallah wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Karena Allah telah menyatakan tidak sepantasnya bagi orang-orang yang beriman, ya, bagi orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, untuk kemudian dia mencari alternatif lain dalam urusannya. Perkara apa saja, ya, kalau sudah ada dalilnya, samina wa ta'ana, jalankan semampunya. Bihaitsu la yumkin an yahtaru syai'an siwa ma qadahullahu wa rasuluh. Di mana orang yang beriman itu tidak lagi mungkin untuk dia memilih alternatif lain, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan perkaranya. Ya. Perkara apa saja dalam kehidupan kita di dunia, kalau diatur di dalam syariat, di dalam Islam, harus dijalankan. Jadi penegakan syariat Allah misalnya, itu bukan pilihan, itu adalah keharusan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengatakan dirinya muslimin. Itu sudah, bukan kok tawar-menawar lagi, kamu muslim atau enggak, gitu saja. Yang pertama harus tunduk patuh dulu. Adapun pelaksanaan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Memang setiap orang berbeda-beda kemampuannya, ya. Tapi dituntut untuk melaksanakan. Ada yang tidak mampu, ada yang mampu. Yang mampu itu kita jalankan, yang tidak mampu kita usahakan. Mas tatoktum, di situ nilainya. Tetapi al-qabul wajib, ya. Menerimanya wajib, harus. Tidak bisa tidak. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Taib, terakhir masih sedikit di sini, wa qauluhu wajadilhum billati hiya ahsan. Kalimat terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah dengan cara yang baik. Wajah fi ayatil Ankabut, dan pada surat Al-Ankabut, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian jidal, kalian debat ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, dengan bahasa yang santun, ya, dengan munakosah, dialog, dan munadharah, diskusi, dengan cara yang baik. Illa alladzina zalamu minkum, kecuali orang-orang zalim dari mereka, dari ahlul kitab, ya. Fahaula la talinu ma'hum idza kanu zalimin. Mereka-mereka itu orang-orang yang zalim, ya, kamu jangan bersikap lunak kepada mereka. Sikap sudah, mereka orang-orang zalim, tidak bisa diajak dialog, ya sudah, perang. Faqatiluhum bisayf, maka perang mereka dengan pedang. Hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum shaghirun, sampai mereka mau membayar jizyah dengan tangan mereka sendiri dalam keadaan mereka rendah. Jadi membayar jizyah itu mereka harus datang kepada penguasa muslimin membawa daripada, ya, upeti istilahnya. Jizyah itu upeti, ya. Itu sebagai timbal balik daripada mereka di istilahnya, ya, dilindungi oleh kaum muslimin setelah mereka tunduk patuh dan mereka tidak mau masuk ke dalam Islam. Mereka direndahkan dari sisi ini, ya. Mereka dilindungi, tidak boleh ada yang mengganggunya, bahkan di kalangan muslimin sendiri enggak boleh mengganggunya. Pemerintah muslimin betul-betul menjaganya. Ya, mereka menjadi ahlu dhimmah istilahnya. Orang-orang yang di bawah tanggungan, tanggungan muslimin, tanggungan penguasa muslimin. Hanya mereka punya kewajiban. Timbal baliknya apa? Ya, ini jizyah atau disebut dengan upeti. Upeti pun juga tidak memberatkan mereka, disesuaikan dengan kemampuan mereka. Ya. Apa yang disebut dengan pajak kalau sekarang ini? Ya, pada asalnya kalau di dalam Islam, ya, pajak itu hanya bagi orang-orang kafir. Asalnya muslimin ya enggak dipajeki asalnya, ya kan, kalau kita bicara asal. Adapun jika hal tersebut diterapkan oleh penguasa muslimin kepada muslimin juga, itu sebutannya kedzaliman mereka yang kita harus sabar. Itu yang disebut kita harus sabar selama mereka masih muslimin, tetap kita harus sabar dalam perkara-perkara tersebut. Tapi pada asalnya jizyah itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang kafir dini sebagai timbal balik dari perlindungan muslimin kepada mereka. Tip. Wa ala hadza fatakunul maratib arba. Maka berdasarkan ini maratibnya ada 4. Al hikmah wal mau'idhah, al mujadalah billati hiya ahsan, al mujadalah bisayf atau bisuyuf liman kana zaliman. Ada 4. Dengan cara hikmah, dengan cara mau'idhah, ya hikmah itu di orang-orang jahil tadi, mau'idhah itu bagi orang-orang yang i'rad atau mu'rid, bilatihya ahsan, mujadal bilatihya ahsan kepada ahli kitab, dan mujadalah bisuyuf, ini bagi orang-orang zalim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.